Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini, 8 Al-Muharram 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 Agustus 2020, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang kedua insyaAllah ta'ala pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kemarin malam, kita masih membahas mukaddimah dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan pada mukaddimah ini. Kita masuk kepada halaman yang ketujuh dari mukaddimah, yaitu pada sub pembahasan menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Setelah sebelumnya di dalam mukaddimah, Al-Ustadz menjelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim dan muslimah, maka dijelaskan keutamaan diantaranya adalah menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga, dan ini senada dengan judul kitab yang beliau tulis. Berkata penulis hafizahullah ta'ala bahwa setiap muslim dan muslimah ingin masuk surga, dan ini adalah keinginan kita semua. Tidak ada satupun muslim dan muslimah melainkan mereka menginginkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Lalu beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alayhi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang dalam kesulitan, yaitu dalam masalah hutang, maka Allah akan mudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini syahid dari hadis ini yang menjadi poin pembahasan pada mukaddimah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka ganjarannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu disebutkan setelah itu keutamaan menuntut ilmu yang lain. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang berkumpul, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluuna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimu sakinah. Maka ganjaran bagi mereka yang berkumpul di rumah-rumah Allah ini untuk mempelajari agama, turun baginya ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan mereka dinaungi oleh rahmat. Rahmat meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Jadi Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini keutamaan menuntut ilmu. Nabi menyebutkan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu disebutkan tentang salah satu praktek menuntut ilmu, yaitu berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu keturun baginya ketenangan. Illa nazal alaihimu sakinah, turun baginya ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, lalu rahmat Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyanjung mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menutup sabdanya, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Di dalam hadis ini ada janji Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan pembahasan, yaitu bagi orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ketika disebutkan di dalam hadis, yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu syar'i. Lalu apa yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk menuntut ilmu? Apa yang bisa kita fahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia memiliki dua makna. Makna yang pertama, menempuh jalan dengan arti yang sebenarnya. Jadi menempuh jalan dalam arti yang sebenarnya, yaitu seseorang misalnya dia keluar dari rumahnya kemudian berjalan kaki menuju majelis-majelisnya para ulama. Dia tidak mesti juga berjalan kaki sebenarnya, tetapi dia keluar rumahnya betul-betul mendatangi majelis taklim, majelis ilmu. Ini makna yang pertama. Jadi makna secara hakiki, yaitu menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, secara nyata. Yang kedua, makna dari menempuh jalan untuk menuntut ilmu adalah menempuh cara. Menempuh jalan maksudnya menempuh cara yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Jadi dia mungkin tidak berjalan ke majelisnya para ulama, tetapi dia menempuh cara yang mengantarkannya untuk mendapat ilmu. Dia tidak keluar rumahnya. Ya. Contohnya apa cara yang seseorang dengan cara-cara tersebut bisa mendapatkan ilmu? Misalnya seseorang menghafal, kemudian belajar bersungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab, menulis, dan berusaha untuk memahami apa yang dipelajari. Maka ini masuk bagian dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi ketika dikatakan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka yang dimaksud bisa dua. Yaitu makna yang pertama, makna secara hakiki, yaitu seseorang keluar dari rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, berjalan untuk menuntut ilmu, keluar untuk menuntut ilmu, merantau untuk menuntut ilmu. Atau yang kedua adalah dia menempuh cara, yang dengan cara-cara ini dia akan mendapatkan ilmu, menghafal, belajar bersungguh-sungguh, menulis, kemudian menelaah kitab-kitab, berusaha memahami pelajaran. Maka ini pun masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ganjarannya bagi orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga? Dan ini pun memiliki dua makna. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga, makna yang pertama yaitu Allah akan memudahkan bagi orang ini untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia menuntut ilmunya ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang pertama, Allah akan memudahkan untuk memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, tujuannya ikhlas. Dia tidak belajar agama untuk disebut sebagai orang alim. Dia tidak belajar agama untuk dikenal oleh manusia. Dia tidak belajar agama untuk berdebat. Dia tidak belajar agama untuk berbangga-bangga. Tidak demikian. Tetapi dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ya. Allah akan memudahkan baginya untuk memasuki surga bagi orang menuntut ilmu ini jika dia menuntut ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, makna dari Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, yaitu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga, yaitu Allah akan memudahkan baginya tatkala melewati sirat, dan dimudahkan baginya dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudah sirat, sebelum dan sesudah sirat. Jadi ini makna yang kedua. Intinya dalam hadis ini ya dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, baik secara hakiki keluar dari rumah dia berjalan untuk menuntut ilmu, atau dia menempuh cara-cara seperti menghafal, menelaah kitab, berdiskusi, berusaha memahami pelajaran, maka Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Baik maknanya Allah masukkan dia ke dalam surga ketika dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah untuk mengamalkan ilmunya, untuk mendapatkan manfaat, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, Allah akan mudahkan baginya tatkala melewati sirat, dan Allah akan lindungi orang ini dari berbagai ketakutan sebelum dan sesudah sirat. Jadi ini keutamaan menuntut ilmu yang jelas lafadznya menunjukkan bahwa ilmu, ketika seseorang menuntut hal itu, yaitu menuntut ilmu dengan ikhlas, maka akan mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, hadis yang panjang yang berkaitan tentang ilmu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lagi-lagi dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi siapa saja yang keluar untuk menuntut ilmu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah masih menyebutkan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi, ridan li talibil ilmi. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Para malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Belajar, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan malaikat atas orang-orang seperti ini, maka malaikat-malaikat tersebut meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengerjakan kebaikan, ya, seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk. Seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Maka ini juga nasihat, ya, bagi mereka yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengikhlaskan hal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan keutamaannya begitu besar. Bahwasanya mereka yang mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan, akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan al-hitan, bahkan ikan-ikan yang berada di air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah namun tidak didasari ilmu. Sedangkan orang yang berilmu ini ketika dia beribadah, maka ibadahnya dibangun di atas ilmu. Maka ibadahnya dibangun di atas Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan keutamaan orang-orang yang alim dibanding dengan orang-orang yang ahli ibadah. Maka keutamaan orang-orang alim ini seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Innal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Yang mana para nabi tersebut tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Jadi para ulama, orang-orang alim ini adalah pewarisnya para nabi. Dan para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham. Dan barang siapa yang mengambil warisan ini yaitu al-ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Jadi di dalam hadis ini, ya, kita melihat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Bahkan para sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Jadi di kalangan sahabat ada sahabat yang laki-laki, ada sahabiat dari kalangan wanita. Maka para sahabiat ini pun mereka juga semangat menuntut ilmu syar'i, semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an, menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan, ya, kepada wanita untuk belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah di rumah mereka. Maka ini penting, ya. Bagi para wanita, mereka juga mesti belajar agama Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka di rumah. Siapa yang mengajarkan mereka? Ya, hari ini media memudahkan bagi setiap kita untuk menuntut ilmu. Di sana ada para asatizah yang menyampaikan durus mereka, pelajaran mereka, ya, melalui media-media yang ada, baik Facebook, YouTube maupun Instagram dan sebagainya. Demikian pula hendaknya para suami ataupun abang ataupun anak laki-laki misalnya mendapatkan ilmu di luar, maka disampaikan dengan ibunya, dengan adik perempuannya, dengan istrinya di rumah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kepada para wanita yang menjadi tanggungan seorang laki-laki, yaitu mengajarkan al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Maka di antara caranya adalah mengajari mereka ad-din, mengajari mereka al-Islam, mengajarkan mereka agama, mengajari mereka al-Islam. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi wanita untuk belajar agama di rumah mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 sampai 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Kata Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah kalian kaum wanita tetap berada di rumah kalian. "Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. "Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah." Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk berdiam diri di rumah. "Wa qarna fi buyutikunna." Dan berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. "Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian berhias, bertabarruj, berhias, bertingkah laku seperti hiasan tingkah laku orang-orang jahiliyah dahulu. "Wa aqimnas salata." Dan tegakkan salat. "Wa atinaz zakah." Tunaikan zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ini perintah kepada kaum wanita. "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai kaum ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Wadzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, sunnah nabimu. Yang dimaksud, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Ini perintah untuk belajar, mengingat ayat-ayat Allah, mempelajari kitabullah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala min ayatillah. Kemudian al-hikmah, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Maka jelas ya, dari hadis yang kita bawakan pada pertemuan kemarin, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian ayat ini juga menjelaskan secara khusus tentang wanita, maka laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu. Yaitu ilmu apa yang diwajib? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan wajib ini ada dua macam. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, salat kita, zakat kita, puasa kita, wudu kita. Ini perlu dipelajari, setiap muslim harus tahu, karena dia melakukan ini setiap harinya. Setiap harinya, setiap tahunnya, mungkin dia puasa sunnah tiap bulan, maka dia mesti belajar bagaimana beramal di atas bimbingan Alkitab dan As-Sunnah. Jangan sampai seseorang beramal namun tidak memiliki ilmu. Maka tadi disebutkan ya, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seseorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan, keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Jadi laki-laki dan wanita ini wajib belajar ilmu syar'i, belajar agama, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dipelajari, ia akan dapat mengerjakan amal saleh, ia akan dapat beramal yang amal-amal itu di atas bimbingan Al-Kitab dan As-Sunnah, di bawah bimbingan Al-Kitab dan As-Sunnah, di atas ilmu, dan hal itu akan mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu muslim, muslimah. Seluruh individu muslim, muslimah. Baik dia sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai dosen, doktor, profesor, apapun gelarnya, betapapun usianya, laki kah, perempuan, besar, kecil, dan yang lainnya, ini semua wajib belajar ilmu syar'i. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabbnya. Baik tentang tauhid, dia harus mengetahui bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang rukun Islam, rukun iman, tentang akhlak, tentang adab, dan muamalah dengan makhluk. Ini kewajiban bagi setiap kita, para muslim dan muslimah, untuk mempelajari ilmu syar'i, dan ilmu syar'i itu kelak akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa pembahasan selanjutnya dari mukaddimah, majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga, dan ini adalah bagian terakhir dari mukaddimah. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati?" Qala, "Hilaku dzikri." Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, farta'u, maka duduklah bersama mereka. Ya. Lalu para sahabat bertanya, Mariyadul Jannah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, hilaku zikri, yaitu halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis ilmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memerintahkan, jika kita melewati taman di antara taman surga, maka duduklah, maka hadirlah, mampirlah di majlis itu, ya, yaitu majlis ilmu. Nabi menyebutkan majlis ilmu ini sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan hendaknya seseorang dia berusaha untuk duduk di taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi ini, yang semoga dengannya ia pun bisa menikmati taman-taman surga di surganya Allah yang hakiki kelak di akhirat. Al-Imam Atta' bin Rabah yang wafat pada tahun 114 Hijriah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan majelis-majelis zikir, ya, adalah majelis-majelis halal dan haram. Yaitu majelis yang di dalamnya dijelaskan tentang hukum-hukum agama. Ini halal, ini haram. Bagaimana harus membeli, bagaimana harus menjual, bagaimana berpuasa, bagaimana mengerjakan salat, bagaimana bersedekah, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan menikah, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian, bagaimana melakukan haji, dan yang sepertinya, kata Imam Atha' bin Rabah. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih. Jadi, yang dimaksud dengan hilaful zikri itu majelis-majelis ilmu. Dan ketahuilah bahwa majelis zikir yang dimaksud, kata penulis, adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar menurut pemahaman salafuna salih, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muamalah dan lainnya. Jadi diajarkan dalam tentang akidah, tentang tauhid, ya. Tentunya akidah yang benar sesuai pemahaman salafus salih, ibadah yang sesuai dengan sunnah, tentang masalah-masalah muamalah, ini dijelaskan di dalam majelis-majelis itu. Ini yang dimaksud dengan hilaful zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Maka beliau menyampaikan, buku yang ada di hadapan pembaca merupakan buku panduan menuntut ilmu. Nah, beliau sampaikan, dan itu disebutkan di dalam judul, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, Panduan Menuntut Ilmu. Jadi judulnya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kemudian jelaskan, kitab ini fungsi adalah panduan menuntut ilmu. Maka bagi siapa saja ingin menuntut ilmu, hendaknya mempelajari kitab yang beliau tulis. Ya, dan para ulama pun juga banyak menulis kitab-kitab ini, seperti Syaikh Shalih Fauzan punya kitab ada Abu Talib Ilm, ya, kemudian ada kitab Hilyah Fi Talabil Ilm, kemudian banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah adab, metode, ya, dalam masalah ilmu, al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, juga jelaskan ilmu utamaannya dan kemuliaannya. Nah, ini banyak kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang masalah ilmu ini. Lalu disebutkan, di antara yang penulis jelaskan di dalamnya, nah itu seperti kita singgung kemarin, ya, banyak orang yang meremehkan mukaddimah, meremehkan pembukaan dari sebuah kitab. Padahal membaca mukaddimah ini penting. Dikarenakan di dalam mukaddimah, seseorang pembaca akan mendapatkan apa sih yang akan dijelaskan oleh penulis. Sehingga mereka itu memiliki semangat, memiliki raghbah, keinginan untuk terus membaca kitab ini. Ketika dia mengetahui kitab ini akan membahas ini, membahas ini, membahas ini. Jangan seseorang membaca kitab langsung dicari cover belakangnya, langsung dicari kesimpulan, penutup. Enggak. Baca dari mukaddimah. Dan itu adalah kesabaran di dalam menuntut ilmu. Di antara yang penulis jelaskan di dalamnya adalah keutamaan penuntut ilmu, kiat-kiat dalam meraih ilmu syar'i, penghalang-penghalang dalam memperoleh ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu, perjalanan ulama dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Penulis jelaskan masalah menuntut ilmu karena masalah ini sangatlah penting. Penulis menjelaskan, ya, penulis jelaskan masalah penuntut ilmu karena masalah ini sangatlah penting. Ini yang ada kitab ini di garis bawah, ya. Sebab seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar apabila ia belajar dari guru, kitab, dan cara yang benar. Seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam apabila ia belajar dari seorang guru, dari kitab, dan dengan cara yang benar. Jadi gurunya mesti benar, kitabnya juga benar, caranya benar. Gurunya benar, kitabnya benar, caranya benar, maka insya Allah orang ini dapat beramal dengan amalan yang sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau belajar, atau ia belajar dari guru yang tidak mengikuti sunnah, diambil dari guru yang ahlul bid'ah, guru yang penuh dengan penyimpangan, atau melalui cara belajar yang salah, dan kitab yang dibacakan tidak benar. Ini juga penting, ya, membaca kitab ini. Mesti belajar dengan cara yang benar. Maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, sebab seseorang itu selamat, dan sebab seseorang itu menyimpang, ya, di antaranya ketika seseorang itu belajar dari guru yang benar, kitab yang benar, cara yang benar, maka akan benar. Tapi kalau dia tidak mau belajar, atau belajar dari guru yang salah, cara belajarnya salah, maka ini akan menyimpang dari jalan yang benar, dan tidak akan bisa beramal dengan tuntunan al-Islam yang sahih. Para ulama terdahulu telah menulis kitab-kitab panduan dalam menuntut ilmu. Ini disebutkan oleh beliau, seperti Imam Ibnu Abdul Bar dengan kitabnya Jami' Bayanil ilmi wa fadlih. Kumpulan penjelasan tentang ilmu dan keutamaannya. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah dengan kitabnya Tazkiratus Sami'. Begitu pula Al-Khatib Al-Baghdadi yang telah menulis banyak sekali kitab tentang berbagai macam disiplin ilmu. Bahkan pada setiap disiplin ilmu hadis beliau tulis dalam kitab tersendiri. Juga ulama selainnya dari Ibnul Jauzi, seperti Imam Ibnul Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan kitab-kitab lainnya. Al-Imam Ibnul Qayyim ya, Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ya. Dan kitab-kitab yang lain yang beliau tulis. Dan masih banyak lagi para ulama lainnya hingga zaman sekarang ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan Syekh Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Maka kitab-kitab para ulama ini juga telah menjelaskan tentang panduan dalam menuntut ilmu. Maka dalam buku ini penulis berusaha menyusunnya dari berbagai kitab para ulama terdahulu hingga sekarang. Jadi Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengumpulkan ya berbagai macam sumber, berbagai macam referensi yang menjadi pijakan beliau dalam penulisan kitab ini, baik dari kitab-kitab ulama terdahulu hingga sekarang, dengan harapan buku ini menjadikan panduan agar memudahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu, memberikan semangat dalam menuntut ilmu, beradab dan berakhlak serta berperangai mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian serta bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal kebaikan penulis pada hari kiamat, dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk memasuki surganya. Allahumma amin. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Bogor, Sabtu 27 Safar 1428 Hijriah, 17 Maret 2007, penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fatih. Maka ini yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu wa ra'ah di dalam mukaddimah beliau, mukaddimah yang begitu berharga yang dijelaskan di dalam mukaddimah ini. Kita ulangi sedikit ya sebagai penutup kajian ini, bahwa mukaddimah yang beliau tulis diberikan judul Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga sebagaimana judul kitab. Lalu mukaddimah ini terbagi menjadi tiga, yaitu pengantar dari beliau ya dengan membawakan khutbatul hajah. Lalu setelah itu dijelaskan bahwa yang pertama, menuntut ilmu syar'i ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara dalilnya adalah talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang dimaksud dengan wajib di sini ada dua macam, ada yang wajibnya aini dan kifai, yang fardu ain maupun fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu ain yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari dari ibadah seperti salat, zakat, puasa. Maka ini wajib bagi setiap muslim. Sedangkan di sana ada wajib yang sifatnya kifayah, ya seperti tentang menuntut ilmu berkaitan dengan pembagian hak, masalah had, kisos, cambuk, kemudian potong tangan, cara mendamaikan orang yang bersengketa. Nah ini hukumnya fardu kifayah. Dan beliau di poin yang kedua menjelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i ini memudahkan jalan menuju surga. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ini adalah hadis yang panjang, ada lafaz sebelumnya dan sesudahnya dan sudah kita jelaskan. Demikian pula beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu beliau juga tegaskan bahwa wanita pun memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 sampai 34, wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu wahai kaum wanita dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut lagi Maha mengetahui. Dan di bab yang terakhir, dari subbab yang terakhir dari mukaddimah, beliau menjelaskan bahwa majelis ilmu adalah taman-taman surga. Dan hendaknya kita pun berantusias untuk hadir di taman surga, yaitu yang Allah sediakan di dunia ini. Taman surga yang dimaksud adalah majelis zikir, dan majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan tentang akidah yang benar, bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, bagaimana beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara muamalah, adab dan akhlak dan lainnya. Dan inilah yang menjadi kesimpulan dari mukaddimah dan telah kita bahas dalam dua pertemuan, di pertemuan pertama maupun di pertemuan yang kedua ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang ketiga esok hari kita akan memasuki bab yang pertama dari kitab, yaitu pengertian ilmu syar'i. Pengertian ilmu syar'i. Semoga yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beramal atas apa yang telah kita pelajari. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.